Tetaplah mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang mencapakan cintamu. Dan aku cemburu, kekasihku terlalu. Ku cemburu, dapatkah ku simpan rasa itu. Cintaku padamu sampai.